Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah wa nasta'inu biqudratihi wa quwwatihi wa nusalli wa nusallim ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Pendengar RRI yang berbahagia, senang sekali rasanya pada pagi ini kami dapat bercengkrama, bertemu, menyapa saudara-saudara. Dan di antara untai-untaian doa kami adalah semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan sayang, cinta dan pengayoman kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan ini kita akan melanjutkan bedah tafsir Syekh Sya'rawi dalam rangka sosialisasi terhadap pemahaman Al-Qur'an dan juga untuk menambah menumbuhkembangkan kecintaan kita kepada kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. An taqulu innama unzilal kitab ala ta'ifatain min qablina wa in kunna 'an dirasatihim laghafilin. Kami turunkan Al-Qur'an agar kamu tidak mengatakan bahwa kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan saja sebelum kami, yaitu Yahudi dan Nasrani, dan sesungguhnya kami tidak memperhatikan apa-apa yang mereka baca. Al-Quran berisi pembersihan terhadap akidah terdahulu yang diturunkan kepada Yahudi dan Nasrani. Meskipun umat Islam tidak mengetahui Taurat dan Injil karena mereka tidak dapat membaca dan menulis, untuk itu Al-Quran turun sebagai kitab suci yang sempurna, ya, untuk mengantisipasi adanya alasan yang muncul bahwa ketidakmampuan dalam baca tulis menulis menghalangi diri dari memahami Injil dan Taurat. Jadi dalam ayat ini Al-Quran diturunkan untuk menepis alasan-alasan yang akan muncul bahwa kami tidak tahu akan adanya apapun perintah Tuhan karena tidak ada turun Alkitab. Padahal Al-Quran ini adalah untuk menyempurnakan, ya, apa yang kurang, yang tidak sempurna dari kitab-kitab terdahulu. Dan umat Islam tidak ada alasan lagi, termasuk umat-umat selain Islam atau Nasrani dan Yahudi, ketika Al-Quran ini turun wajib mereka ikut karena ini adalah kitab yang terakhir. Maka di dalam dialog-dialog tentang kebenaran agama itu semuanya adalah mengacu kepada bahwa Tuhan kita satu, ya, risalah dibawa oleh Nabi itu satu, adalah agama monoteis, agama satu Tuhan. Cuma berbeda dalam prinsip-prinsip ajaran ibadah saja atau pelaksanaan-pelaksanaan di lapangan. Kenapa? Ya karena Allah juga sebagai Tuhan yang menciptakan alam, kondisi manusia juga berubah. Dia maha tahu bahwasanya kondisi-kondisi tersebut tidak lebih bisa dipaksakan antara satu dengan yang lainnya. Ada di sini kita melihat bahwa Allah itu cerdas. Cerdas kenapa? Segala sesuatu yang mungkin muncul ke depan dia bahas dari semenjak awal, sehingga orang-orang yang ingin mengatakan kami ngapain beriman, kami ya nggak punya kitab, nggak ada lagi. Artinya Taurat dan Injil diturunkan kepada dua golongan yang lain, walaupun kalian tidak bisa membacanya, tetapi Al-Quran ada untuk kalian, bisa kalian ikuti. Karena kita melihat bahwa gambaran pada saat Al-Quran diturun, mayoritas manusia Arab adalah orang-orang yang buta aksara. Jadi saya pikir ini menunjukkan bahwa bagaimana proses ibadah ini, proses interaksi dengan Al-Quran ini harus menjadi sebuah tujuan dan kekuatan bagi orang mukmin dalam kehidupan mereka. Itu saja Ustaz. Iya, benar sekali. Menarik sekali kajian kita tentang ayat 156 ini. Karena di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menepis keraguan-keraguan dari umat Islam sendiri, ya, pada masa Rasulullah SAW tentang kitab mana yang harus dipegangnya, dan juga untuk menepis keraguan-keraguan yang ada di dalam hati orang-orang Yahudi dan Nasrani, karena mereka sudah punya kitab duluan. Al-Quran sendiri menerangkan, sebenarnya mengandung ajaran-ajaran yang sama dengan ajaran yang ada di dalam Taurat dan Injil, kecuali pelaksanaan ibadah sebagaimana tadi yang Ustaz Hanafi jelaskan. Untuk masalah tauhid itu sama dari sejak zaman Nabi Adam sampai kepada Rasulullah SAW, tetap yang diajarkan itu adalah prinsip-prinsip untuk bertauhid. Ya, menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya pencipta yang harus disembah. Betul. Bukan yang lainnya. Artinya begini, ketika orang-orang Yahudi dan Nasrani merasa ragu-ragu dengan keberadaan Al-Qur'an, Al-Qur'an sendiri mengandung ajaran dari kitab Taurat dan kitab Injil. Silakan kembali kepada Al-Qur'an, insyaallah yang ada di dalam Al-Qur'an itu tidak berbeda dengan apa yang ada di dalam Taurat dan Injil. Nah, kepada umat Islam tidak perlu harus mempelajari Taurat dan Injil. Iya. Karena di dalam Al-Qur'an sendiri sudah dijelaskan tentang isi-isi dan ajaran yang ada di dalam Taurat dan Injil tersebut. Jadi ini adalah penegasan lanjutan dari Allah bahwasanya kedudukan Al-Qur'an itu adalah salah satu-satunya kitab suci yang harus dipegang oleh umat manusia. Saya melihat Ustaz ada tambahan sedikit mungkin kepada para pendengar. Syekh Sha'rawi menceritakan dalam tafsirnya ini, pada satu saat di Mesir ada pembuatan film namanya Ten Commandments. Iya. 10 perintah Tuhan. Dihawaki atau produsernya adalah seorang Yahudi. Tempat syutingnya di Mesir. Nah, 10 perintah Tuhan yang mengkisahkan tentang Nabi Musa yang membawa 10 perintah Tuhan. Dan ini oleh Ka'ab al-Ahbar, seorang pendeta Yahudi, membenarkan adanya 10 perintah Tuhan. Sebenarnya 10 perintah Tuhan ini, misalnya, kita juga pernah mendapatinya dalam surah ini. Iya, ada pertemuan kemarin sudah kita bahas. 152, 151. Iya. Sudah dibahas ini. 151. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum. Itu kan 10 perintah Tuhan itu kalau benar kita sekali. Jadi sebenarnya tidak jauh berbeda. Nah, makanya tidak ada alasan bagi orang-orang muslim misalnya, kami tak ada tempat untuk beriman, tak ada apa yang mau dibahas, enggak. Semuanya lengkap dalam Al-Qur'an. Iya. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani juga tidak ada alasan untuk tidak beriman. Karena isi-isi Taurat, kandungan Injil, itu semua ada dalam Al-Qur'an. Bisa dipastikan. Kenapa? Karena Al-Qur'an ini adalah merupakan kitab penutup dan menjadi hujjah bagi umat-umat atau bagi umat Islam dalam berdakwah. Nah, makanya kita lihat umat Islam dalam hal ini haruslah berpikir sebagaimana Allah berpikir. Apa maksudnya? Allah menurunkan Al-Quran ini untuk jangka panjang, untuk jangka seumur dunia. Kalau sudah kiamat baru selesai kan kita. Nah, untuk itu kita harus berpikir sama. Peradaban yang harus kita canangkan, perjuangan dakwah, perjuangan akidah yang harus kita canangkan adalah perjuangan yang bersifat jangka panjang. Makanya saya termasuk yang tidak setuju dengan adanya kekerasan-kekerasan, dalam artian bahwa pembunuhan, bom atas nama agama itu tidak dianjurkan, dan bahkan sesuatu yang dapat merusak kembali citra agama, terutama Islam. Dan memang tidak diajarkan. Tidak diajarkan. Nah, Islam hanya mengajarkan untuk membalas atau memberikan pengajaran kembali kepada orang yang melakukannya, bukan orang yang tidak melakukannya. Nah, untuk itu kita melihat dengan adanya gerakan-gerakan yang dapat menghancurkan kembali bangunan-bangunan peradaban Islam yang ramah, yang penuh kesejukan, itu akan merusak secara sistemik terhadap kebangkitan Islam. Jadi akhirnya umat Islam penuh hidup penuh curiga, dicurigai, dimata-matai. Iya. Nah, ini kita tidak inginkan sebenarnya. Tetapi inilah yang terjadi kan, bahwasanya ada sebagian umat ini yang takjil, bersikap tergesa-gesa dalam menerapkan proses interaksinya atau perintah Allah Subhanahu wa taala tadi. Iya, mungkin ada satu pertanyaan Ustaz yang sedang berputar di kepala saya ini. Ketika Allah sudah cukup jelas menjelaskan tentang keberadaan Al-Quran ini sebagai petunjuk, sebagai rahmat, ya, sebagai pembimbing bagi kehidupan manusia. Akan tetapi kalau kita lihat sekarang ini, semakin lama jumlah atau kualitas dan kuantitas orang-orang yang kembali kepada Al-Quran itu semakin langka. Kita dapat melihat sekarang ini semakin sedikit orang yang bersungguh-sungguh di dalam mempelajari Al-Quran. Ini kira-kira apa penyebabnya, Ustaz? Sedangkan kita sudah tahu Al-Quran ini adalah petunjuk hidup. Kalau mau sukses, pegang Al-Quran. Ya, sebenarnya begini, Ustaz. Apa yang Ustaz katakan itu memang pada satu sisi ada benarnya. Kecenderungan manusia sekarang ini adalah kecenderungan materialisme. Maka ketika manusia tidak mendapatkan adanya nilai-nilai materi dalam Al-Quran ini, kebanyakan orang lupa. Nah, ini sebenarnya adalah fenomena yang terjadi bukan saat sekarang saja. Saat dimana keruntuhan umat Islam terjadi pada abad ke-8, ke-9, dan ke-10 Hijrah. Ini yang menjadi fenomena sekarang ini adalah bagaimana masa-masa katakanlah dalam umat Islam Indonesia dalam skala regional bisa memanfaatkan momen reformasi dan kebebasan ini untuk kembali merevitalisasi ajaran Al-Quran dalam kehidupan. Tapi syaratnya apa? Jangan secara kasar, jangan secara frontal, atau apalagi memunculkan paradoksi yang sangat perbedaan yang sangat tajam. Amalkanlah secara cerdas, masukkan ke dalam diktum-diktum undang-undang yang walaupun tidak mengatasnamakan Islam di situ, tetapi inti ajaran Islam sudah masuk di dalamnya. Nah, terutama ide-ide tentang bagaimana hukuman mati, nah, itu kan juga kisah ada dalam Islam kan. Cuman ya tentunya berbeda konsep serta pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan hukum kita di Indonesia. Jadi saya melihat di sini bagi orang-orang yang beralasan tidak mengamalkan Al-Quran, jauh dari Al-Quran karena memang Al-Quran tidak mempunyai relevansi, itu bukan Al-Quran yang salah, tetapi dia yang tidak memahami dan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya. Kenapa? Dari disebutkan hudan wa rahmah, petunjuk dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, di dalam keterangan ayat ini juga dijelaskan tentang bagaimana sebenarnya Allah mengarahkan semua umat manusia di atas dunia ini untuk berpegang kepada Al-Quran, ya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak lagi berpegang kepada Al-Quran, karena itu adalah petunjuk Allah bagi umat manusia dan untuk kepentingan kehidupan mereka. Tapi begini, Ustaz, permasalahannya sekarang adalah kecenderungan yang sudah semakin kurang untuk mempelajari Al-Quran kembali. Saya kira ini salah satunya berangkat dari ketidakpahaman kita terhadap ajaran-ajaran Al-Quran itu, atau sebesar sejauh mana dampak yang akan ditimbulkan oleh pelaksanaan daripada ajaran Al-Quran. Kita lebih percaya untuk melaksanakan suatu aturan atau undang-undang daripada kalau kita melaksanakan ajaran-ajaran Al-Quran. Atau mungkin permasalahan lainnya adalah ketika kita ketika dipersepsikan bahwa orang-orang yang kembali kepada Al-Quran itu adalah orang-orang yang ketinggalan zaman, ya. Jadi ini adalah gambaran-gambaran kenapa sekarang ini kecenderungan itu semakin menurun untuk mempelajari Al-Quran. Ini fenomena, Ustaz. Jadi saya melihat tergantung kepada sikap para da'i, ulama, masyarakat, bagaimana membangkitkan gairah kembali untuk membaca dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan. Termasuk, dan seharusnya ini terus disampaikan, Ustaz, bagaimana harus terus berpegang kepada Al-Quran, kembali kepada Al-Quran, mengamalkan ajaran Al-Quran itu. Karena memang inilah merupakan kitab yang mubarakah, membawa berkah. Jadi pendengar yang berbahagia, kami sangat senang sekali kita bisa bersama. Namun ada waktu bertemu, ada waktu berpisah. Kami mengiringi perpisahan ini dengan doa, semoga Allah Subhanahu wa taala dapat memberikan rahmat, tetap memberikan inayah dan taufiknya kepada kita, dan terutama kepada kaum muslimin muslimat. Semoga kita dapat bimbingan untuk mengamalkan Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.